بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين، وهو باب الحلم والأناة والرفق. هذه ثلاثة خصال عظيمة عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيانها وبيان عظيم أهميتها وآثارها المباركة على من كان متحليا بها. وأول هذه الخصال الحلم، والحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضب فيتعامل مع المواقف والأحوال معاملة لطيفة ليس فيها اندفاع أو تهور أو طيش أو نحو ذلك. والأناة ضد العجلة، والتأني في الأمور هو عدم الاستعجال فيها، بأن ينظر الإنسان في العواقب ويتأمل في المآلات قبل أن يقدم. والرفق هو معاملة الناس بالحسنى واللين، والبعد عن الشدة والغلظة والعنف. فهذه ثلاثة خصال عقدت هذه الترجمة لبيانها. وبدأ رحمه الله تعالى أولا بقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ إخفاؤه وعدم إظهاره، والعفو عن الناس هو التجاوز عن إساءتهم، وهذا من الإحسان والله يحب المحسنين، وهو من كمال خلق العبد، لأن كظم الغيظ والعفو عن الناس ملاقاة للمسيء بالإحسان، وهذا إنما يستطيعه أهل النفوس الكبار القادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على التحمل وحسن التعامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masuk dalam bab yang baru yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu bab Al-Hilmu Wal-Anatu War-Rifqu, bab tentang sikap santun, kemudian sikap tenang tidak tergesa-gesa, dan sikap lembut. Yang tiga sikap ini atau tiga perangai ini merupakan tiga perangai yang sangat agung, yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang bab ini untuk menjelaskan tentang urgensinya tiga sikap ini, tiga perangai ini, dan juga dampak yang sangat positif dan memberikan keberkahan kepada orang yang memiliki atau berhias dengan tiga perangai tersebut. Perangai yang pertama atau akhlak yang pertama yaitu al-hilm. Al-hilm, seorang yang memiliki sifat al-hilm dikatakan al-halim, yaitu seorang yang dia mampu untuk menguasai dirinya tatkala sedang marah, sehingga meskipun dia dalam keadaan emosi, dia bisa bersikap dengan kondisi di hadapan dia dengan sikap yang benar, tidak terpengaruh dengan emosi dia sehingga tidak meledak-ledak, tetapi dia bisa menghadapi kondisi yang di hadapan dia dengan cara yang baik, ya. Inilah yang disebut dengan al-halim. Adapun sifat yang kedua atau perangai yang kedua, al-anat, yaitu ridul ajalah, lawan daripada sikap tergesa-gesa, ya. Yaitu seorang memiliki sifat anat, yaitu sifat yang tenang, dan dia tidak tergesa-gesa, tetapi sebelum dia bertindak dia melihat akibat-akibat yang kira-kira akan timbul, dan dia melihat bagaimana ujung dari permasalahan yang akan dia hadapi. Dia melihat ke depan, melihat jauh ke depan sebelum dia melangkahkan kakinya untuk bertindak. Kemudian sikap yang ketiga adalah arifku. Perangai yang terpuji adalah arifku, yaitu sikap lemah lembut. Bagaimana seorang bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang lembut, ya, cara yang santun, dan jauh dari sikap keras dan sikap sikap kasar, tetapi dengan cara sifat yang lembut tatkala bermuamalah dengan orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memulai babnya dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mereka meredam, menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Kadhmul ghaiz, menahan amarah, yaitu menyembunyikannya. Tidak menampakkan amarah tersebut. Dia bisa mengendalikan dirinya sehingga menyembunyikan amarah tersebut. Adapun al-afu, memaafkan, yaitu tidak membalas orang yang berbuat keburukan kepada dia, ya, tidak berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada dia, akan tapi bersikap baik terhadap orang tersebut. Oleh karenanya, kedua sikap ini, menahan amarah dan memaafkan orang lain, termasuk dari perbuatan ihsan, perbuatan baik. Yang Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang seperti ini. Kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang menahan amarahnya dan juga memaafkan orang lain. Oleh karenanya, dua sifat ini merupakan menunjukkan akan kesempurnaan akhlak seseorang. Karena dua sikap ini adalah bagaimana seorang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan, ya. Orang membuat dia marah, dia bisa menahannya. Orang yang berbuat salah sama dia, dia memaafkannya. Dan tidak mungkin bisa melakukan dua perangai ini kecuali ashabun nufusul kibar. Kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang besar. Bukan orang-orang yang jiwanya kecil, yang mudah marah dengan sedikit kesalahan. Thumma awrada qawlallahi subhanahu wa ta'ala, khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. وهذه الآية الكريمة أيها الإخوة المستمعون الكرام آية جامعة وعظيمة في باب الأخلاق وما ينبغي التعامل به مع الناس، وأتت هذه الآية على جماع ما ينبغي أن يكون في هذا الباب، وهو ينتظم في أمور ثلاثة. الأول الأخذ، أخذ العفو، والمراد بالعفو ما سمحت به نفوس الناس وسهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في طبائعهم، هذا سمح وهذا غليظ وهذا عنيف وهذا غليظ وهذا إلى آخره، فيأخذ من أخلاق الناس ما سمحت به أخلاقهم سهل عليهم، و هذا يصبر عليه وهذا يدفعه بالتي أحسن وهذا يشكره على لطفه وهكذا. والأمر الثاني الأمر بالعرف، والمراد بالعرف كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل مع القريب والبعيد والقاسي والداني. والأمر الثالث الإعراض عن الجاهلين، لأنه سيلقى من الناس ما يلقى من الجهال والسفهاء والحمقى من الأذى ونحو ذلك، فخير له في هذا المقام أن يعرض عن الجاهلين، أي من كانوا متصفين بالجهل عنفا وحماقة وسبابا وشتاما، كل هؤلاء يعرض عنهم، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Yaitu bersikaplah memaafkan dan perintahlah kepada perbuatan yang ma'ruf yang baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merupakan ayat yang jami'ah, yaitu ayat yang mengumpulkan, ya, tentang bagaimana akhlak yang seharusnya bagi seorang muslim, yang bagaimana seorang dengan perangai ini bisa bermuamalah, bergaul dengan orang lain. Ya, akhlak yang mulia tersebut terangkaikan pada tiga perkara, yaitu akhdul afu, yaitu memaafkan, yaitu berusaha untuk mengambil sikap yang disukai oleh manusia, yaitu bagaimana sifat ya yang disukai oleh manusia. Karena kita tahu bahwasanya manusia ini modelnya macam-macam, ya, ada yang tabiat mereka berbeda-beda, ada yang memaafkan, ada yang keras, ada yang kencang, ada yang lembut, ada yang suka marah, berbagai macam model manusia. Oleh karena tatkala seorang bergaul dengan manusia, dia berusaha mengambil sifat-sifat yang disenangi oleh manusia. Ya, dia bersabar terhadap si fulan jika si fulan kemudian mengganggunya, kemudian dia terhadap fulan yang lain dia berusaha membalas dengan yang terbaik, terhadap fulan yang lain dia memaafkan. Demikianlah akhlak yang mulia, berusaha mengambil ya sifat-sifat yang mulia yang disukai oleh masyarakat. Kemudian perangai yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil 'urf, yaitu perintahkanlah kepada perbuatan yang ma'ruf. Dan al-'urf yaitu seluruh perkataan yang baik ya, dan juga seluruh perbuatan yang baik. Yaitu dia berusaha berbuat baik terhadap siapa saja, baik terhadap orang yang jauh maupun orang yang dekat dengan dia, ya, baik orang yang kasar maupun orang yang lembut. Dia berusaha bisa bertutur kata yang lembut dan juga bisa bertindak yang baik. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Karena seorang tatkala bermuamalah, berinteraksi dengan masyarakat, dia akan menemukan orang-orang yang jahil, orang-orang yang pandir, orang-orang yang dungu. Ada orang-orang yang keras ya, tidak karuan, ada yang suka mencaci maki. Orang-orang ini termasuk orang-orang yang jahil. Oleh karenanya tatkala dia berhadapan dengan orang-orang seperti ini, dia berusaha menjauh dan berpaling, tidak mempedulikan mereka. Dengan cara seperti ini maka dia akan mendapatkan kesudahan yang indah insyaallah. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الآية الكريمة فيها أهمية الرفق والأنات والحلم والتعامل مع الناس بالحسنى, بأن يدفع بالتي هي أحسن, وأن الدفع بالتي هي أحسن له ثمرات عظيمة وآثار مباركة. من ذلكم أن من بينك وبينه عداوة يتولى أو يصبح وليا حميما, أي صديقا محبا معاونا مناصرا بدلا أن كان معاديا. ولكن هذا الخلق لا يؤتاه كل أحد, وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلى العبد أن يستعين بالله ويحرص على التحلي بهذه الصفات الكريمة الفاضلة والتخلي عن أضدادها من الصفات السيئة الرديئة. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hi ahsan, dan tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan, maka balaslah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, tiba-tiba ya, orang yang antara engkau dengan dia permusuhan akan berubah seakan-akan dia adalah seorang sahabat yang setia. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, dan tidaklah memiliki sifat demikian kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan tidaklah memiliki sifat yang demikian kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini menjelaskan tentang urgensinya sifat lembut, tenang dan bersikap baik terhadap manusia, terhadap masyarakat, bagaimana bermuamalah yang baik dengan cara yang husna, yang terbaik. Tatkala ada seorang memusuhi kita, maka kita berusaha untuk membalas dengan billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang membalas keburukan dengan kebaikan, maka akan membuahkan buah yang sangat indah, buah yang penuh keberkahan. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang tadinya musuhi engkau tiba-tiba bisa berubah menjadi sahabat setiamu. yang tadinya musuh engkau, mencelamu, memakimu, bisa-bisa berubah setelah engkau berbuat baik kepada dia, maka dia akan dirubah menjadi seorang sahabat yang setia, yang menolong, yang mencintaimu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak semua orang bisa memiliki sifat seperti ini, sifat yang sangat mulia ini. Ya, hanyalah orang-orang yang sabar yang bisa memiliki sifat seperti ini, dan hanyalah orang-orang yang kata Allah dzul hazzin azim, yaitu yang memiliki keberuntungan yang besar. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا فيه الحث على الصبر والصفح والعفو عن المسيء وترغيب في ذلك، وبيان أن ذلك الخلق و التحلي به والتأدب به إنما هو من عزم الأمور، أي لمن الأمور العظيمة التي حث عليها الشارع وأكد عليها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أولو العزائم والهمم العالية الرفيعة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat dengan sebuah ayat dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Akan tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya itu merupakan dari perkara yang baik ya. Para mis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini ada motivasi untuk bersabar dan memaafkan terhadap orang yang berbuat kesalahan. Dan penjelasan bahwasanya sifat seperti ini merupakan akhlak yang sangat mulia, merupakan adab yang sangat tinggi. Bahkan min azmil umur, yaitu merupakan perkara-perkara yang tinggi, yang sangat mulia. Dan oleh karenanya, kita dapati syariat benar-benar menekankan tentang akhlak yang mulia seperti ini. Menjelaskan bahwasanya tidak ada yang memiliki sifat seperti ini, kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar, kecuali orang-orang yang memiliki adab yang sifat-sifat yang sangat mulia. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Ibn Abbas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. رواه مسلم. وفي هذا الحديث إثبات الحب صفة لله لقوله يحبهما الله. وإذا علم المسلم أن الله يحب هاتين الخصلتين العظيمتين الحلم والأناة فإنه يجتهد على التحلي بهما وأن تكون من أخلاقه التي يتحلى بها حتى يفوز بحب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن الأخلاق على نوعين، نوع جبل عليه العبد ونوع اكتسبه. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال بل جبلت على ذلك، خلق جبلت عليه. ومن الأخلاق ما ينال بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بالمجاهدة، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Asyaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumullah." Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anat, yaitu sifat hilm, sifat santun, dan sifat anat yaitu sifat yang tenang, tidak tergesa-gesa. Hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penetapan sifat cinta. Ya, sifat cinta yang merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yang mulia, ya. Oleh karenanya seorang muslim tatkala mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai dan mencintai dua perangai ini, al-hilmu wal anat, yaitu sifat santun dan tenang, tidak tergesa-gesa, maka seorang muslim akan berusaha bersungguh-sungguh agar bisa memiliki dua sifat ini, agar bisa berhias dengan dua sifat ini. Kenapa? Karena jika dia memiliki dua sifat ini, maka dia akan meraih kecintaan Allah kepada dirinya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya, akhlak seseorang itu ada dua model. Ada akhlak yang merupakan akhlak jibillah, secara tabiat sejak memang sudah demikian sifatnya. Yang kedua, ada akhlak yang asalnya bukan tabiat dia, tetapi dia berusaha untuk merubah akhlaknya sehingga dia pun meraih akhlak yang mulia. Ya, karenanya dalam sebagian riwayat, Asyaj bin Abdul Qais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dua perangai ini adalah perangai yang aku usahakan atau dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dua perangai tersebut adalah dua perangai yang jibillah yang sudah Allah berikan kepada sahabat Asyaj bin Abdul Qais radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan sebagian akhlak seorang ternyata tidak bisa meraihnya dengan mudah, tetapi dengan mujahadah dan bersungguh-sungguh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitahallum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ilmu diraih dengan belajar, dan sungguhnya sifat hilm, sifat santun itu diraih dengan berusaha, ya, dengan berusaha. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan ada akhlak yang memang dasarnya sudah ada pada diri seorang, ada akhlak yang mulia yang seorang bisa mengusahakannya, berusaha agar bisa berhias dengan akhlak tersebut. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. وهذان الحديثان وكذلك الحديث الذي بعدهما حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، كلها فيها حث على الرفق في جميع الأمور وبيان أن الرفق أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، وأنه لا يكون في أمر من الأمور إلا زانه ولا ينزع من أمر من الأمور إلا شانه. ولا شك أن هذا فيه حث على الرفق والتحلي به، وأنه يأتي لصاحبه بالعواقب الحميدة في دنياه وأخراه. وفي هذا أيضا تحذير من ضد ذلك، وهو العنف والشدة والغلظة والفظاظة، فهذه لا تأتي بخير، وإنما الذي يأتي بخير الرفق والأنات في الأمور. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan tiga buah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang keutamaan bersikap lembut. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadis yang berikutnya juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan terhadap kelembutan, apa yang tidak Allah berikan kepada sikap keras dan apa yang Allah tidak berikan kepada sikap selain kelembutan. Dan hadis yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Tidaklah kelembutan berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, mengindahkannya. "Wala yunza'u min syai'in illa shana." Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hadis ini ya memberikan motivasi kepada kita untuk bersikap lembut dalam segala perkara. Ya, menunjukkan bahwasanya kelembutan merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelembutan adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kebaikan kepada sikap lembut yang Allah tidak berikan kepada selain kelembutan. Ya, Allah akan berikan akibat yang indah, memberikan keberkahan kepada sikap lembut yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan bahwasanya tidaklah kelembutan pada satu perkara, tidaklah sesuatu dihiasi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya. Dan sebaliknya tidak ada suatu perkara pun jika tidak ada kelembutan di dalamnya, dicabut kelembutan dari perkara tersebut kecuali akan merusaknya, kecuali akan memburukannya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk berhias dengan sifat mulia ini, sifat lembut. Ya. Karena dia akan mendapatkan akibat yang indah, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga hadis-hadis ini memberikan peringatan kepada kita akan sikap keras. Ya, sikap keras, berkata buruk, kasar terhadap orang lain. Karena sikap seperti ini, keras, kasar kepada orang lain, tidak akan membawa kebaikan. Ya, tidak akan membawakan kebaikan, akan tapi akan mendatangkan keburukan. Karena dia merupakan lawan dari sifat lembut yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري قال السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم هي الدلو الممتلئة ماء وكذلك الذنوب وقوله أريق أي صب وهذا فيه كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه وأناته وحلمه عليه الصلاة والسلام وأيضا هديه الكريم في التعليم وتيسيره وتحذيره من التعسير وأن الشرع القويم جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد وإذا وجدت مفسدتان تدفع الأعلى بالأدنى وهنا لو نلاحظ في هذا الأعرابي لو أنهم نهروه وزجروه وتحرك مكانه ربما تطاير البول هنا وهناك وأصبحت المفسدة أعظم وربما أيضا احتبس البول وأضر به بينما إذا أبقي على حاله وعذر لجهله وأخذ يبول في نفس المكان حتى يكمل بوله أصبح مكان البول منحصرا والأرض حصباء فإذا سكب عليها ذنوب الماء تطهرت وذهبت عنها النجاسة نجاسة البول فهذا كله من الرفق وتقديم الأسهل والتيسير والمعاملة الكريمة وهذا مثال من الأمثلة العظيمة الدالة على كمال هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام رزقنا الله أجمعين حسن التأسيب. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ada seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Maka orang-orang pun berdiri hendak ya mencegahnya atau hendak memukulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, da'uhu wa ariku ala baulihi sajlan min ma. Biarkan dia buang air, menyelesaikan buang airnya. Kemudian tumpahkanlah di atas air kencingnya tersebut air seember, ya. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, karena kalian diutus dalam rangka untuk memudahkan, bukan diutus dalam rangka untuk membuat sulit, mempersulit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sifat lembut beliau dan sikap tidak tergesa-gesanya beliau dan bagaimana sikap memaafkan kesabaran beliau terhadap para sahabatnya, ya, dan menunjukkan bahwasanya syariat Islam datang untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan manusia, ya. Demikian juga syariat Islam datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan untuk menolak kemudaratan. Lihatlah syariat menjelaskan jika terdapat dua mafsadah, dua kemudaratan, maka ditolak kemudaratan yang paling besar dengan menjalankan kemudaratan yang paling ringan. Ya, sebagaimana yang terjadi dalam kasus yang sedang kita bicarakan ini, seorang Arab Badui datang kemudian buang air kencing, ya, kencing buang air kecil di masjid, ini merupakan kemudaratan. Akan tetapi jika seandainya kemudian orang-orang berdiri dan mencegahnya dan melarangnya, ya menahan dia, dengan tiba-tiba bisa jadi akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar. Ya bisa jadi air kencingnya berhamburan kemana-mana, ya karena dia kaget, atau jika kemudian dia harus menahan air kencingnya dengan tiba-tiba akan menimbulkan kemudaratan pada diri orang Arab Badui ini. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh cara yang terbaik, cara yang lembut, dan menempuh kemafsadatan yang paling ringan, yaitu dibiarkan orang Arab Badui tadi untuk menyelesaikan buang air kecilnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'uh, biarin dia selesaikan buang air kecilnya." Sehingga akhirnya air kencing tersebut hanya terfokus pada satu tempat, tidak berhamburan kemana-mana. Ya, terutama tatkala itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masjid terbuat dari tanah dan pasir, sehingga kalau disiram air maka air tersebut akan masuk ke dalam tanah membawa sisa-sisa kencing yang ada di tempat tersebut, sehingga akhirnya tanah tersebut pun suci. Oleh karenanya Nabi SAW merintahkan untuk membawakan air seember, kemudian ditumpahkan pada air kencing orang Arab Badui tadi. Ini semua menunjukkan akan sifat lembut Nabi SAW, dan bagaimana Nabi SAW berusaha melakukan yang termudah, ya, melakukan yang terbaik. Dan ini merupakan salah satu contoh dari kesempurnaan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dianugerahkan dengan akhlak yang mulia. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه. وهذا كلام جامع وعظيم فيه يسر الشريعة وأنها دين الخير والرفق والبشارة والفضل، وأن الواجب على أهل هذا الدين أن يكونوا كذلك، ميسرين وليسوا معسرين، مبشرين وليسوا منفرين. وهذا أصل يتطلب من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعامل بالحكمة والمعاملة الجميلة الطيبة، ولا سيما في دعوته إلى الإسلام، فيكون ميسرا لا معسرا، ومبشرا لا منفرا، مترفقا بالناس ورفيقا في التعامل معهم، متوددا ومحسنا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit. Wabashiru wa la tunafiru, berilah kabar gembira dan janganlah kalian marah membuat menjauhkan orang-orang, melari, membuat lari orang-orang. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan akan sempurnanya syariat, bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang memudahkan, yang beri kabar gembira, yang memperhatikan masalah kelembutan, ya, bukan syariat yang mempersulit, ya. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yassiru, mudahkanlah. Oleh karenanya hendaknya kita kaum muslimin memudahkan perkara, bukan malah mempersulit perkara, ya, menyenangkan orang-orang bukan malah membuat orang-orang lari. Terutama dituntut dari seorang dai, ya seorang yang sedang berdakwah, dia dituntut untuk bisa bermuamalah dengan cara yang hikmah, bergaul dengan masyarakat dengan cara yang hikmah, terutama tatkala dia sedang berdakwah. Hendaknya dia berusaha memudahkan, bukan malah menyulitkan. Hendaknya dia berusaha menarik hati mereka, bukan malah membuat mereka lari. Hendaknya dia bersifat lembut terhadap masyarakat, bukan bersikap kasar terhadap mereka. Hendaknya dia menumbuhkan rasa cinta masyarakat kepada dirinya, bukan malah semakin membuat masyarakat benci kepadanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Dengan karahmat Allah, dengan karunia Allah, maka lintalahum, engkau wahai Muhammad menjadi lembut terhadap mereka. Kalau engkau adalah seorang yang kasar, ya, maka orang-orang akan lari dari engkau. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وهذا فيه أن الرفق خير كله، وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره كما تقدم معنا في الحديث، وأن من يحرم من الرفق يحرم الخير، لأن الرفق لا يأتي إلا بخير، وضده لا يأتي إلا بالعواقب السيئة. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuhramil rifqa yuhramil khaira kullahu. Barang siapa yang terhalangi dari sifat lembut, maka dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dalam hadis ini menegaskan kepada apa yang telah disampaikan oleh Syekh bahwasanya arifq khairun kulluhu, bahwasanya kelembutan merupakan seluruh kebaikan. Kelembutan mendatangkan segala kebaikan. Tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Dan menegaskan pula apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah memberikan kebaikan pada sikap lembut apa yang tidak Allah berikan kepada selain sikap lembut. Ya, ada kebaikan yang spesial yang Allah berikan kepada sikap lembut. Dan juga menjelaskan bahwasanya arifq la ya'ti illa bi khair, bahwasanya kelembutan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Dan lawan dari kelembutan, sikap kasar, sikap keras akan mendatangkan lawan dari kebaikan. Oleh karenanya dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullahu. Barang siapa yang terhalangi dari sikap lembut, ya, sikapnya kasar, ya, mudah marah, ya, tergesa-gesa, mudah emosi, mudah terpancing, ya, yuhramil khaira kullahu, maka dia akan terhalangi dari segala kebaikan. Dia akan terhalangi dari segala kebaikan. Saya ulangi lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terhalangi dari sifat kelembutan, maka dia akan terhalangi dari segala kebaikan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وهذا فيه التحذير من الغضب، وأنه يجر إلى عواقب وخيمة، وهو جماع الشر، لأن الإنسان إذا غضب ساءت أفعاله وساءت أقواله. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، لأن أقوال الإنسان وأفعاله لا تنضبط حال الغضب بل تسوء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتجنب الغضب ويتجنب أيضا ما يفضي به الغضب من عواقب لا تحمد. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau marah. Dia pun meminta lagi, mengulangi lagi, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi tetap jawaban yang sama, la taqdhab, janganlah engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi peringatan akan sikap, bahayanya sikap marah. Ya, karena sikap marah itu adalah mendatangkan, ya, keburukan atau akibat yang sangat buruk. Oleh karenanya dikatakan marah merupakan jima'u syar. Marah itu mengumpulkan seluruh keburukan. Karena jika seorang sudah marah, maka akan buruk perkataannya dan akan buruk perbuatannya. Karenanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian marah, falyaskut, hendaknya dia diam, jangan dia ngomong. Dalam hadis yang lain, jika seorang sedang marah dalam keadaan berdiri, hendaknya dia duduk. Kenapa? Karena jika dia sedang marah, perkataannya dan perbuatannya tidak teratur, tidak bisa dia kontrol. Oleh karenanya hendaknya dia menghindari sifat marah ini dan juga menghindari akibat-akibat yang bisa dimunculkan dari sikap kemarahan. ثم أورد رحمه الله حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهو حديث مشتمل على الحث على الإحسان إلى كل الخلق، ومن ذلكم الأنعام، بهيمة الأنعام، والرفق بها والشفقة عليها ورحمتها. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من باب الإحسان إلى البهيمة عند ذبحها أن يحسن الإنسان في ذبحها بحيث يحد الشفرة جيدا ويريح الذبيحة. وإذا ذبحها وهو يرحمها يثيبه الله على ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها؟ قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. Hadis berikutnya dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bersikap baik atau mencatat kebaikan pada segala perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kalian membunuh maka bersikaplah baik dalam membunuh. Wa idza dzabhatum fa ahsinul dzibha, dan jika kalian menyembelih maka bersikaplah baik dalam menyembelih. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya sehingga menggampangkan atau memudahkan penyembelihan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi dorongan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap binatang-binatang ternak. Hendaknya seorang ya bersikap lembut dan rahmat kepada binatang tersebut. Ya, bahkan tatkala seorang hendak menyembelih hewan binatang ternak, Rasulullah SAW memerintahkan agar pisaunya ya ditajamkan sehingga mudah untuk segera memutuskan ya, ya atau menyembelih hewan tersebut, tidak mempersulit hewan tersebut, tidak menyiksa hewan tersebut. Oleh karenanya dalam Adabul Mufrad ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah seekor kambing jika aku menyembelih aku ya merahmatinya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seekor kambing jika engkau merahmatinya tatkala engkau menyembelihnya maka Allah akan merahmatimu. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق عليه. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه كمال هذه الشريعة، وأنها شريعة خير وبركة ويسر وبعد عن العسر. فنبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان من أبعد الناس عنه. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه في شيء قط، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، يغضب غضبا عظيما صلوات الله وسلامه عليه. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata: tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih yang paling mudah di antara keduanya selama tidak mendatangkan dosa. Jika suatu perkara itu dosa, maka Rasulullah SAW akan merupakan orang yang paling menjauhi perbuatan dosa. Dan tidaklah Rasulullah SAW membalas dendam untuk dirinya dalam satu perkara pun. Akan tapi jika ada suatu keharaman yang dilanggar, maka Rasulullah SAW akan marah ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan sempurnanya petunjuk syariat Islam. Bahwasanya syariat Islam ini merupakan syariat kebaikan, syariat yang penuh dengan keberkahan, syariat yang menginginkan kemudahan, bukan syariat yang menginginkan kesulitan. Oleh karenanya Nabi kita Rasulullah SAW tidaklah beliau diberi dua pilihan kecuali beliau memilih pilihan yang paling mudah, yang paling ringan selama tidak haram. Kalau haram maka Rasulullah SAW akan menjauh sejauh-jauhnya. Demikian juga Rasulullah SAW tidak pernah murka, tidak pernah marah, tidak pernah membalas untuk dirinya karena kepentingan dirinya, kepentingan pribadinya. Akan tetapi Rasulullah SAW marah jika ada perkara yang hak-hak Allah yang dilanggar. Baru kemudian Rasulullah SAW bersikap marah. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على kulli qaribin hayyinin layyinin sahl. Rawahu At-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. وهذا فيه حث على مكارم الأخلاق وبيان أن مكارم الأخلاق سبب لنجاة العبد. وقد تقدم معنا في صدر هذه الترجمة أو في الترجمة التي قبلها أن الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يكون سببا لدخول الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فهنا بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أسباب النجاة من النار الأخلاق الفاضلة، حيث ذكر أن النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. قريب أي من الناس في تلطف معهم وحسن معاشرتهم وتودد إليهم، وهين لين سهل أي في أخلاقه وتعاملاته، فهو يعامل الناس باللين والسهولة والسماحة والرفق والأنات ونحو ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وإلى أن نلتقي على خير إن شاء الله في لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang diharamkan terhadap neraka atau neraka diharamkan untuk menyentuhnya?" Rasulullah SAW mengatakan, yaitu neraka diharamkan atas kulli qaribin hayyinin laynin sahal. Itu diharamkan bagi setiap orang yang dekat, lembut, mudah, ya, kepada manusia yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mendorong kita untuk berakhlak yang mulia dan menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia merupakan sebab selamatnya seorang dari azab neraka jahanam. Sebagaimana telah lalu tatkala Rasulullah SAW ditanya, apakah yang menyebabkan, yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga? Nabi SAW mengatakan, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa dan berakhlak yang mulia. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara perkara yang menyelamatkan seorang dari neraka jahanam adalah akhlak yang mulia, yaitu setiap orang yang lembut, dekat dengan orang lain, bersikap memudahkan, tidak menyulitkan, ya. Dan ini merupakan sebab selamatnya seorang dari neraka jahanam dengan akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Kullu qaribin, yaitu kata Nabi SAW, diharamkan masuk neraka, yaitu setiap orang yang dekat, yaitu dekat dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian hayyinin layyinin sahal, yaitu mudah, kemudian lembut dalam bermuamalah terhadap sesama muslim. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk bisa berakhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada kita kepada akhlak yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari akhlak dan perangai yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.